Yuk kita lanjutkan satu lagu berikutnya ada Mira Santika bersama Ulfah Damayanti. Yogi, semuanya sama aja. Saya pun. Yanto, selamat siang Yanto. Aku Wasik to lagu ini, minuman keras dan narkotika. Tengok lagu ini, wis bian seneng, neng saiki wis ora, ngono ya.